بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada, baik Roja Bandung di 1476 AM ataupun para pendengar radio kita Cirebon di 94,3 FM, juga pendengar radio Islamic Center Binbaz di Yogyakarta di 107,8 FM, juga pendengar radio Albayan Cianjur di 107,7 FM. Alhamdulillah, pada pagi ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian syarah rukun iman yang sudah sampai pembahasannya pada rukun iman yang kedua, yaitu beriman kepada para malaikat. Dan beriman kepada para malaikat ini merupakan pembahasan yang sangat panjang dan sangat detail atau sangat terinci. Demi apa? Demi untuk memperoleh sebanyak mungkin pengetahuan tentang para malaikat, sehingga bertambahlah keimanan kita dan bertambah juga rasa cinta kita kepada para malaikat, dan bertambah juga keyakinan kita tentang kebesaran dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla melalui penjelasan tentang para malaikat ini. Kita sudah sampai pada pembahasan bahwa yang poin yang terakhir di antara amalan yang dilakukan oleh para malaikat adalah malaikat itu hadir di majelis ilmu, termasuk juga mereka hadir di masjid-masjid pada hari Jumat untuk mencatatkan semua orang yang datang ke masjid itu, yang awal demi yang awal, untuk dicatat di dalam catatan amal kebaikan mereka. Kalau enggak salah sampai sana izinnya. Itu teh pada bab apa sebelumnya? Tentang ini apa, faedah hadis Apa tugas di alam kubur? Oh, tugas di alam kubur. Ya, kita sudah menjelaskan beberapa perbuatan para malaikat yang berkaitan dengan manusia. Poin yang 9 adalah di antara para malaikat itu ada yang ditugaskan di alam kubur, di masjid-masjid pada hari Jumat. Sebelumnya, di antara amalan malaikat menyampaikan salam umatnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan poin terakhir adalah di antara mereka juga ada yang ditugaskan di masjid-masjid. Kita lanjutkan ke poin yang ke-10. Wa minhum al-muwakkaluna bi majalisil ilm. Di antara para malaikat ada juga yang ditugaskan untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Kita sudah terangkan dalilnya tentang hal itu. Maka hendaklah para penuntut ilmu meyakini dan menyadari hadis-hadis tersebut yang menunjukkan hadirnya para malaikat bersama mereka di majelis ilmu. Dan para ulama telah menyebutkan beberapa keutamaan yang akan diperoleh oleh para penuntut ilmu di majelis ilmu. Di antaranya mereka dipuji oleh Allah. Sebagaimana hadis wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah menyebut-nyebut mereka dalam konteks kebaikan, dalam konteks memuji. Memuji mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya. Kedua, turunnya sakinah kepada mereka. Ketiga, dicurahkannya rahmat kepada mereka. Keempat, bertumpuknya para malaikat yang memenuhi dari bumi sampai ke langit di majelis ilmu. Kelimanya, Allah akan memberikan surga yang mereka minta di majelis ilmu, walaupun tidak terucap secara lisan. Secara lisan, orang-orang yang duduk di majelis ilmu tidak berbicara, "Ya Allah, berikan surga. Ya Allah, hindarkan saya dari neraka. Ya Allah, ampuni saya." Enggak, secara lisan enggak. Tapi perbuatan mereka dengan hadirnya mereka ke majelis ilmu sudah mengisyaratkan permintaan 3 poin tadi. Ya surga, ya dijauhkan dari neraka, dan juga diminta ampunan, meminta ampunan. Itu yang kemudian disebut dengan doa ibadah atau doa bilisanil hal. Doa dengan bahasa amalan. Allah akan berikan kepada mereka apa yang mereka minta, yaitu surga. Terus Allah juga akan melindungi mereka dari apa-apa yang mereka meminta perlindungan kepada Allah dari hal itu, yaitu dari neraka. Selain itu Allah juga mengampuni mereka. Bahkan mengampuni orang yang hadir ikut bersama mereka walaupun tidak dengan niat ngaji, tapi ikut duduk. Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadisnya, hadis qudsi, dialog antara Allah dengan malaikat, Allah menyatakan, humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum yang siapapun yang berkawan dengan mereka, dia tidak akan binasa. Dan banyak lagi poin-poin yang lainnya yang kita dapati melalui kajian Al-Quran, hadis, dan penjelasan para sahabat dan para ulama, ya, tentang masalah ini. Itulah yang ke-10. Di antara apa yang dilakukan oleh para malaikat yang berkaitan dengan manusia, kita lihat atau kita telaah di dalam nas-nas ayat ataupun hadis adalah para malaikat juga memandikan jasad Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam ketika Nabi Adam ini wafat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diterima dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, lamma tufiya Adam ghassalathul malaikatu bil ma'i witran wa alhadu lahu wa qalu hadhi sunnatu Adam fi waladih. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ketika Adam wafat, dia dimandikan oleh para malaikat dengan air secara witir. Witir itu ganjil, 3 kali, 5 kali, 7 kali ketika memandikannya. Dan memang demikian sunnahnya ketika memandikan jenazah. Minimal 3 kali, maksimal tidak terbatas sebanyak yang dibutuhkan, tapi jumlahnya harus witir. Kalau enggak 3 kali ya 5 kali atau 7 kali atau bilangan ganjil setelahnya. Dan Adam ketika dimandikan oleh para malaikat dimandikan dengan jumlah mandi yang witir. Wa alhadu lahu, dan menguburkan Adam dengan cara membuat lubang lahat. Menguburkan itu ada 2 jenis, ada lahat, ada syiq. Kalau lahat, lubang yang ada di dasar kuburan tapi berada di pinggir di arah kiblat, itu yang kemudian disebut lubang lahat. Lubang lahat adalah lubang yang ada di dasar kuburan tapi posisinya di pinggir di arah kiblat. Kemudian nanti mayit dimasukkan ke lubang lahat tersebut dengan menghadap kiblat. Kalau syiq itu lubang di dasar kuburannya itu di tengah-tengah. Maka Adam alaih salatu wassalam dikuburkan dengan memakai lubang lahat. Demikian juga Nabi SAW ketika wafatnya. Wa qalu, lalu berkatalah para malaikat, hadhi sunnatu Adam fi waladih, dan inilah sunnahnya Adam tentang anak-anaknya. Dimandikan, kemudian dikuburkan dengan memakai lubang lahat. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya. Lalu Al-Hakim berkata, sahihul isnad wa lam yukhrijah wa wafaqahu Adz-Dzahabi. Hadis ini sahih sanadnya, sekalipun Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak mengeluarkannya, tidak meriwayatkannya. Dan pensahihan Al-Hakim ini disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi, dan hadis ini sahih sebagaimana disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahih Al-Jami. Dan di antara amalan yang dilakukan oleh para malaikat adalah membinasakan kaum Lut. Sebagaimana dijelaskan baik dalam ayat, ya, termasuk juga dalam hadis-hadis yang sahih. Dan didukung oleh penjelasan para ulama ahli tafsir. Sebagaimana diterangkan pertama dalam Adz-Dzariyat 31 sampai 37, Allah berfirman, qala fama khatbukum ayyuhal mursalun, qalu inna ursilna ila qaumi mujrimin linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan 'inda rabbikal musrifin fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin fama wajadna fiha ghayra baitin minal muslimin wa tarakna fiha ayatan lil ladzina yakhafuna al 'adzabal alim. Berkata Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada para malaikat. Saat itu para malaikat datang bertamu kepada Ibrahim menjelma sebagai orang biasa yang dijamu oleh Ibrahim. Dijamunya dengan anak sapi bakar yang enak gitu ya. Tapi mereka tidak menyentuhnya karena mereka malaikat yang tidak makan. Ibrahim berkata, "Fama khatbukum ayyuhal mursalun?" Bagaimanakah kisah kalian wahai para utusan? Para utusan itu kemudian yang terdiri dari malaikat berkata, inna Ursilna ila qaumi mujrimin, sesungguhnya dulu kami telah diutus kepada kaum yang mujrimin, kaum yang durhaka. Linursila alaihim hijaratim hijaratam min tin, untuk melemparkan kepada mereka batu-batu dari tanah. Musawwamatan inda rabbika lil musrifin, yang telah ditandai di sisi Allah bagi orang-orang yang melewati batas. Fakhrajna man kana fiha minal mu'minin, maka kemudian kami keluarkan orang ya mukmin yang ada di negeri yang dihujani tersebut untuk diselamatkan. Fama wajadna fiha ghaira baiti minal muslimin, maka kami tidak menemukan di dalamnya kecuali satu rumah dari kalangan kaum muslimin. Rumah tersebut maksudnya adalah rumah Nabi Nuh alaihi salatu Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Wa tarakna fiha ayatan alladhina yakhafuna al'adzabal alim, dan kami tinggalkan di dalamnya satu tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang takut terhadap azab yang sangat pedih, ya. Termasuk juga yang membawa tabut bagi Bani Israel. Tabut kita sudah menjelaskan adalah peti yang berisi apa? Berisi kitab suci, Taurat, peninggalan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Yang diterangkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 248, wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut fihi sakinah min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaika inna fi dhalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Berkatalah Nabi mereka kepada mereka, sesungguhnya tanda kerajaan kalian, tanda kerajaan Allah, tanda kekuasaan dia itu adalah bahwa akan datang kepada kalian tabut, di dalamnya ada ketenangan dari Rabbmu, dan beberapa peninggalan yang ditinggalkan oleh keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa tabut itu oleh para malaikat. Sesungguhnya dalam hal yang demikian ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi kalian apabila kalian orang-orang mukmin. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa kekuasaan Talut di zaman Nabi Daud, Talut itu ya, kekuasaan Talut atas Bani Israel ya dikukuhkan oleh Allah dan ditandai dengan dibawanya tabut tersebut. Tapi Bani Israel itu tidak ridha dengan status diangkatnya Talut menjadi raja. Ini sudah menjadi kebiasaan orang Yahudi, Bani Israel selalu bermaksiat kepada ketetapan Allah Azza wa Jalla, selalu bertakabur dengan alasan bahwa Talut ini bukanlah bangsa-bangsawan, bukanlah orang yang berharta. Talut itu berasal dari kalangan manusia biasa. Jadi ketika Bani Israel itu meminta pemimpin untuk memerangi Jalut, maka yang diangkat oleh Allah Azza wa Jalla adalah Talut. Tapi mereka tidak ridho. Talut ini orang biasa, bukan bangsawan, bukan hartawan. Lalu Allah Azza wa Jalla memberikan tanda-tanda diutusnya Talut ini atau diangkatnya Talut sebagai pemimpin bagi mereka untuk memerangi Jalut. Dan salah satu tandanya adalah dibawakannya tabut yang di dalamnya ada ilmu Bani Israel yang dibawa oleh para malaikat dari langit ke bumi dan meletakkan tabut tersebut di hadapan Talut, dan manusia semuanya melihat Akan tetapi, wal'iyadzubillah, hati-hati Bani Israel itu sedikit pun tidak mengambil manfaat. Hati mereka tertutup. Telinga mereka tuli. Mata mereka buta. Ya. Buta, tuli, bisu itu hatinya. Oleh karena itu mereka bermaksiat dan tidak mau ikut berperang bersama Thalut. Nah, ini menunjukkan bahwa Thalutlah yang diangkat oleh Allah Azza wa Jalla untuk memimpin mereka memerangi Jalut. Nah, salah satu di antara tandanya malaikat langsung membawakan peti tersebut yang disebut dengan sebutan tabut dari langit. Kemudian disimpan di hadapan Thalut. Para mufassirin, para ahli tafsir ketika menafsirkan hal ini mengatakan, innal malaikata akbalat bitabut amaman nas, wan nasu yanduruna ayata minallah ala sidqi Thalut, wa nabiyu dhalika zaman alaih salatu wassalam. Sesungguhnya para malaikat datang dengan membawa tabut di hadapan semua orang, dan semua orang melihat tanda dari Allah tentang kebenaran Thalut dan kenabian Thalut di zaman tersebut. Wallahu a'lam. Dan ini dimainkannya atau dilakukannya oleh malaikat. Inilah amalan yang dilakukan oleh malaikat yang berkaitan dengan manusia. Termasuk amalan yang dilakukan oleh malaikat tersebut adalah menolong, membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dalam peperangan dan di dalam banyak kejadian bersama Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Sejak Nabi kecil, sejak beliau belum diangkat menjadi Nabi. Contohnya adalah dibedahnya dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh malaikat. Contohnya juga Nabi selesai melihat Jibril dalam bentuknya yang asli. Diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Abu Jahlin, hal yu'faru Muhammadun wajhuhu baina adharikum? Qal faqila na'am. Qal wallata wal uzza lain ra'aituhu yaf'alu dhalik la'ata'anna 'ala rukbatihi aw la'afiranna wajhahu biturab. Qal fa'ata Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli zama liyata'a 'ala rukbatihi. Qal fama faja'ahum illa wa huwa yankusu 'ala aqibihi wa yattaqi yadayhi. Qala faqila lahu malak. Faqal inna baini wa bainahu la khandaqan min nar wa hawlan wa ajnihat wa ajniha. Faqala Rasulullah sallam law dana minni la tatafathu al malaika adwan adwan. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Abu Jahal, pernah enggak Muhammad diinjak wajahnya di antara kalian? Ada enggak salah seorang saja di antara kalian yang berani menginjak wajahnya? Lalu dijawab ya. Maka Abu Jahal berkata, demi Lata, demi Uzza, seandainya aku melihatnya bersujud dia meletakkan wajahnya, niscaya aku akan injak tengkuknya tuh, atau akan aku taburi dia wajahnya dengan tanah. Lalu datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau hendak salat. Ya. Maka Abu Jahal bermaksud untuk menginjak tengkuk Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi begitu dia datang, langsung dia mundur kembali ke belakang. Sambil apa? Sambil dia itu menjaga atau menghadangkan kedua tangannya. Kawan-kawannya kemudian bertanya, "Ada apa?" Dia menjawab, sesungguhnya antara aku dengan Muhammad ada parit dari api, ya, dan ada juga sayap yang menghalangi. Itu yang dialami oleh Abu Jahal. Lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya si Abu Jahal itu mendekat kepadaku, niscaya dia akan disambar oleh para malaikat, ya, satu bagian demi satu bagian dari tubuhnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Ya. Dalam Sahih Bukhari kasus ini diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dalam Sahih Muslim kisah ini diriwayatkan melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Dan Allah Azza wa Jalla pun telah menerangkan dalam Al-Quran pertolongan para malaikat kepada orang-orang mukmin di banyak ayat. Lihat umpamai Al-Anfal ayat yang ke-9. Id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingat, ketika kalian memohon kepada Rabb kalian, kepada Allah, lalu Allah mengijabah bagi kalian, doa kalian, bahwa aku akan mengirimkan kepada kalian 1000 malaikat yang turun secara berduyun-duyun. Dalam Al-Ahzab, ayat yang ke-9 juga Allah berfirman, Ya ayuhalladzina amanu dhkurullaha ni'matallahi alaikum. Id ja'atkum junudun fa'arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarauha wa kanallahu bima ta'maluna basira. Hei orang-orang yang beriman, ingatlah oleh kalian nikmat yang Allah berikan kepada kalian ketika dahulu datang kepada kalian tentara-tentara yang akan menyerang kalian. Maksudnya pasukan kufar yang tergabung dalam pasukan Ahzab, disebut Ahzab karena pasukan musuh itu banyak dari multi suku, multi negeri mengepung Nabi dan para sahabatnya di perang Ahzab. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak memiliki jalan keluar untuk keluar dari kepungan itu. Tapi apa yang terjadi? Farsalna alaihim ri'an wa junudan lam tarauha. Kami mengutus kepada kalian angin kencang, diporak-porandakan pertahanan kaum kufar. Sehingga tenda-tenda mereka di luar kepungan khondak atau parit yang dibuat oleh Nabi SAW, itu tendanya porak-poranda berterbangan. Mereka sendiri pun tidak bisa melihat di dalam kegelapan cuaca yang gelap oleh debu yang berterbangan. Kami utus angin dan kami utus tentara-tentara yang tidak kalian lihat. Dan Allah Maha melihat terhadap apa saja yang kalian lakukan. Ini ayat dalam surah Al-Ahzab ayat 9. Sampai Imam Bukhari dalam kitab sahihnya menetapkan satu judul bab ketika menerangkan hadis-hadis pertolongan para malaikat kepada Nabi dan para sahabatnya. Beliau memberi judul bab Syuhudul Malaikati Badra. Keterlibatan para malaikat dalam perang Badar. Salah satunya adalah apa yang diriwayatkan dari Rifa'ah bin Rafi. Dia berkata, Ja'a Jibrilu ilan Nabi SAW. Faqal ma ta'uduna ahla badrin fikum. Qal min afdalil muslimin au kalimatan nahwaha qal wa kadzalika man syahida badrun minal malaika. Datang Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapat kalian tentang para pahlawan Badar di antara kalian? Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang penilaian komentar Nabi dan para sahabat yang lain terhadap pahlawan perang Badar, kepada para sahabat yang ikut perang Badar. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, min afdolil muslimin, mereka adalah seafdol-afdol kaum muslimin. Atau kalimat yang senada dengan itu. Maka berkatalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, demikian juga para malaikat yang ikut perang Badar. Mereka juga seutama-utama para malaikat dibanding malaikat yang lainnya. Dan ini menunjukkan bahwa ada malaikat yang ikut terlibat dalam perang Badar. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan lamma raja'an nabiyyu sallallahu min al-khandaq fawada'a as-silah wa ightasala atahu Jibril faqala qad wada'ta as-silah wallahi ma wada'na fa-akhruj ilayhim qala fa ila ayna qala ha huna wa ashara ila bani quraidah fa kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ketika, kata Aisyah, Nabi pulang dari Perang Khandaq. Perang Khandaq adalah nama lain dari Perang Ahzab. Disebut Perang Ahzab karena musuh Ahzab. Ahzab itu ada beberapa suku, beberapa golongan, beberapa kelompok yang bergabung menjadi satu. Disebut Ahzab. Atau disebut Perang Khandaq karena Nabi SAW membuat Khandaq sebagai benteng pertahanan. Khandaq adalah parit. Sehingga musuh tidak bisa masuk ke kota Madinah terhalang parit tersebut. Untuk menyerbu enggak bisa. Jadi ketika para musuh itu sudah kabur kocar-kacir karena diserbu oleh angin puyuh, oleh angin yang berhembus keras sampai mereka porak-poranda akhirnya mundur, mereka pulang ke kampungnya masing-masing. Nabi SAW sudah merasa perang usai. Beliau pulang ya dan sudah menggantungkan senjatanya dan mandi. Dianggap perang sudah usai. Maka datanglah Jibril kepadanya. Lalu berkata, kamu hai Muhammad sudah meletakkan, menggantungkan senjatamu. Demi Allah kami para malaikat belum. Ayo keluar menuju mereka. Nabi SAW bertanya, kemana? Tuh ke sana, sambil berisyarat menunjuk ke Yahudi Bani Quraidah. Maka keluarlah Nabi SAW untuk menuju Bani Quraidah diiringi oleh para sahabat. Hadis ini juga sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Kenapa? Sebab Bani Quraidah, Yahudi Bani Quraidah itu khianat di dalam perang tersebut. Padahal antara Nabi dengan Bani Quraidah sudah terjalin perjanjian. Di antara poin perjanjian itu adalah siapapun yang diserang, maka yang lainnya harus ikut menolong, membantu. Ya. Dan kalau umpamanya salah satu pihak menyerang kelompok lain, yang lainnya harus ikut juga membantu. Nah ini ketika Nabi dan kaum muslimin itu diserang ya dalam perang Ahzab atau perang Khandaq, dan Nabi alaihi salatu wasalam membikin khandaq di sekitar kota Madinah kecuali di daerah yang dijaga oleh Yahudi Bani Quraidah, itu tidak di apa? Tidak dibuat khandaq, tidak dibuat parit. Karena ada Bani Quraidah yang sudah berjanji akan membantu, menjagakan daerah itu. Bukannya menjagakan, tapi musuh masuk dari sana. Khianat mereka, secara sengaja. Maka oleh Nabi SAW, seusai musuh pulang semuanya diserbu. Atas arahan Malaikat Jibril. Apa yang terjadi ketika Nabi SAW berangkat ke Bani Quraidah, para malaikat ikut. Dan ada terlihat tanda ikutnya malaikat. Sebagaimana yang dituturkan oleh Anas radhiyallahu an, ka'anni anduru ilal ghubar sa'ati'an fi zuqaqi bani ghanam. Mauqibu Jibril hina sara Rasul SAW ila Bani Quraidah. Seolah-olah aku melihat debu-debu yang berterbangan itu bercahaya di gang-gang Bani Ghanam. Itu karena apa? Karena adanya malaikat Jibril dan malaikat yang menyertainya berjalan bersama Rasulullah SAW menuju Bani Quraidah. Ini juga diceritakan dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi itu amalan malaikat yang berkaitan dengan orang membantu Nabi dan para sahabat baik dalam perang ataupun dalam yang lain-lainnya. Termasuk apa yang dilakukan oleh malaikat adalah ya, menaungi jenazah seorang sahabat mulia namanya Abdullah bin Haram Al-Ansari radhiyallahu an. Imam Bukhari dalam kitab sahihnya memberikan judul dalam bab yang membahas hadis-hadis ini dengan judul bab Dhallal malaikatu ala syahid. Bab bahwa para malaikat menaungi orang yang mati syahid. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diterima dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Ji'a bi'abi ilan Nabi SAW. Wa qad muthila bihi wa wudhi'a baina yadayhi wa dhahabtu akshifu an wajhi fanahani qawmi. Fasami'at sawtu na'ihah. Faqila ibnatu Amr. أختُ عمر فقال لم تبكي أو لا تبكي ما زالت الملائكة تذله بأجنحتها قلت للصدقة أفيه حتى رفع قال ربما قال كات جابر بن عبد الله didatangkan jenazah bapakku kepada Nabi SAW. Sudah hancur, sudah tidak berbentuk. Karena ada lebih dari 80 tusukan ya, yang menusuk senjata ke badan Abdullah, ayahanda dari Jabir bin Abdullah, di perang Uhud. Lalu kata Jabir, aku datang menyingkapkan wajah ayahku. Tapi orang-orang melarangku. Sami'tu sautan na'iha, lalu aku pun mendengar suara jeritan seorang wanita. Maka dikatakan itu putrinya Amr atau saudarinya Amr. Berkata Nabi SAW, kamu menangis atau kamu tidak menangis, para malaikat tetap menaungi jenazah ini dengan sayapnya. Ya. Dengan sayapnya selalu. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Berkata Imam Bukhari kepada Shadaqah, Shadaqah itu gurunya Imam Bukhari. Afihi hatta rufi'a. Qal rubama qal. Apakah dia tetap para malaikat itu begitu sampai diangkat? Ya. Oleh karena itulah maka ada kalanya orang yang mati syahid oleh para malaikat dinaungi. Dan termasuk apa yang dilakukan oleh para malaikat yang berkaitan dengan manusia adalah para malaikat akan menggandeng ya Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam di akhir zaman nanti ketika turun dari Menara Putih. Nuzulnya atau turunnya Nabiullah Isa di akhir zaman termasuk salah satu di antara tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla yang diimani oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan sudah ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah tentang hal itu. Tapi yang penting bagi kita di sini adalah bahwa turunnya para malaikat Nabiullah Isa ya di akhir zaman nanti dengan meletakkan kedua tangannya pada dua malaikat yang mulia sebagaimana yang diterangkan dalam hadis yang panjang tentang hal itu yang diterima dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu an. Di dalam hadis itu ada dikatakan fa bainama huwa kadzalik id ba'athallahu al-masih ibn maryam fayanzilu indal manara'il bayda syarqi Dimashq baina muharwadatain wadi'an kaffaihi ala ajnihati malakain. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ketika keadaannya seperti itu maksudnya kaum muslimin berlindung di Madinah dari kepungan Dajjal dan bala tentaranya. Dan Dajjal tidak bisa memasuki kota Madinah. Ketika keadaan demikian, tiba-tiba Allah Azza wa Jalla mengutus Isa al-Masih. Beliau turun dari atas menara putih sebelah timur Damaskus sambil meletakkan kedua tangannya pada sayap kedua malaikat yang sedang menggandengnya. Dan hadis-hadis tentang turunnya Isa itu oleh para ulama dihitung sebagai hadis yang mutawatir karena saking banyaknya. Juga hadis mutawatir tersebut mendukung pernyataan ayat Al-Quranul Karim tentang hal itu. Nanti juga insya Allah kita akan sampai kepada penjelasan tentang turunnya Isa pada bab, tapi masih lama ya, yaitu pada waktu menjelaskan kiamat. Iman kepada kiamat, iman rukun iman yang ke-5. Nanti kita akan bahas secara lebih detail tentang salah satu di antara pembahasan kiamatlah tanda-tanda kiamat, dan salah satu tanda kiamat turunnya Isa. Poin terakhir adalah para malaikat memberikan syafaat kepada orang-orang yang beriman pada hari kiamat. Sebagaimana dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, fayaqulullahu azza wa jalla, syafa'atil malaikah wa syafa'an nabiyuna wa syafa'al mu'minun wa lam yabqa illa arhamur rahimin. Para malaikat akan kata Allah berfirman, para malaikat akan memberi syafaat, para nabi akan memberi syafaat, orang-orang mukmin akan memberi syafaat, sehingga tidak ada yang tersisa kecuali Allah yang Maha Rahman dari setiap yang Rahman, yang Rahim. Allah pun menyebut syafaat para malaikat hanya diberikan kepada makhluk yang diridhoinya dan dengan izin Allah. Dalam surah An-Najm ayat 26 Allah berfirman, wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dhanallahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyaknya para malaikat yang ada di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak bermanfaat kecuali setelah ada izin Allah kepada orang yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Kalau sudah diizinkan, barulah para malaikat itu memberi syafaat. Inilah beberapa amalan terpenting para malaikat secara umum yang ada kaitannya dengan manusia. Ya, cukup pagi hari ini kita sampai di sini saja, dan kita masih punya sisa waktu sekitar 1 jam untuk bertanya jawab. Dipersilakan kepada Akhi Muzain untuk memandu tanya jawab ini. Alhamdulillah. Ya, syukran Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Baik, kita akan angkat pertanyaan yang pertama melalui pesan singkat datang dari Bapak Andi di Cirebon. Ustaz, ketika Allah sudah menakdirkan segala sesuatunya untuk setiap manusia, apakah dalam hal ini malaikat pencatat juga sudah diberitahu oleh Allah tentang apa yang akan terjadi dan apa yang akan dicatat dari setiap amalan manusia di dunia? Syukran. Ya, Bapak Andi di Cirebon, barakallahu fiik ya. Para malaikat, baik pencatat ataupun malaikat yang lain, tidak diberitahu, tidak tahu apa yang akan terjadi kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan ini terungkap melalui penjelasan para malaikat melalui hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika para malaikat bertanya. Seperti yang pernah kita kaji ketika menerangkan tugas malaikat di rahim. Di apa rahim teh? Di perut ibu. Nah, ketika itu malaikat bertanya kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, apakah ini akan menjadi laki-laki atau perempuan? Seperti hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, idh marra bin nutfah sintan wa arba'un laylah ba'athallahu ilaihi malakan fasawwaraha wa khalaqa sam'aha wa basaraha wa jildaha wa lahmaha wa azmaha thumma qal ya rabbi adhakarun am untha fayaqdi rabbuka masya'a wa yaktubul malak thumma yaqul ya rabbi ajaluhu فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا ربي رزقه فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك فيخرج الملك بالصحيفة في يده لا يزيد على ما أمر ولا ينقص. Ketika nutfah atau rahim atau janin sudah usia 40 hari atau 42 hari, Allah mengutus malaikat. Lalu malaikat itu membentuk. Membentuk pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, tulangnya. Kemudian malaikat itu bertanya, Allah apa ini laki-laki apa perempuan? Lalu Allah menetapkan. Lalu dicatat. Lalu bertanya, ya Allah bagaimana ajalnya? Lalu Allah menetapkan. Mereka catat. Lalu malaikat bertanya, bagaimana rizkinya ya Allah? Lalu Allah menetapkan, lalu dicatat. Lalu setelah itu malaikat pencatat keluar dengan catatan di tangannya, tidak menambah apa yang Allah perintahkan dan tidak mengurangi. Pertanyaan para malaikat itu mengisyaratkan malaikat tidak tahu terhadap takdir yang akan terjadi, ya. Dan itu hanya menjadi rahasia dari Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bissawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiik. Ustaz mau tanya Ustaz tentang amalan ikhlas Ustaz. Ada dai di Bandung, dai kondang Ustaz, bukan dai kandang ya Ustaz. Dai-nya mengatakan begini, kalau diundang itu bayaran lebih gede katanya lebih ikhlas katanya Ustaz. Tapi Ustaz sendiri yang mengatakan katanya kalau kiai kalau saya diundang di Bandung jangan dibayar nggak apa-apa katanya. Terus Ustaz yang kedua tentang surat taubah yang didahulukan yang tidak diawali dengan a'udzubillah dan seterusnya itu ada sunatnya dari riwayatnya nggak Ustaz? Ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Taufik di Marga Asih. Barakallahu fik. Kalau ada yang menyatakan lebih gede bayaran lebih ikhlas. Bayaran ceramah. Nah, sekarang kalau tidak dibayar tidak ikhlas. Itu menunjukkan ketidakikhlasan. Jadi yang namanya ikhlas, meniatkan amalan hanya untuk meraih ridha Allah Azza wa Jalla, bukan yang lain-lain. Termasuk dunia. Jadi kalau orang ceramah dengan niat untuk memperoleh uang transportasi, bukan transportasi itu mah basa-basi. Transportasi enggak seberapa, paling pakai motor atau pakai mobil habis 10 liter umpama. Enggak akanlah kalau dalam kota ya. Paling 100 ribu. Dikasih amplopnya berapa? Jutaan umpamanya. Itu bukan uang transportasi, ya. Atau diantar jemput oleh panitia tetap, walaupun panitia yang mengeluarkan uang transportasi, ada lagi uang transportasi untuk si penceramah. Dia meniatkan untuk itu. Kalau enggak dibayar dia enggak mau. Umpamanya Pak Ustaz tolong isi di ceramah di masjid saya. Oh, siap. Tapi maaf nanti kita enggak bisa ngasih apa-apa. Oh, sibuk kita ada apa namanya? Ada jadwal di hari tersebut. Mendadak sibuk. Mendadak enggak bisa, ada halangan. Itu menunjukkan niatnya motivasinya untuk dunia. Dan kita sudah bahas di hari Jumat sore dalam kitab Tauhid, ya, iradatul insan, iradatul insan bi amalihid dunya, ya. Seseorang mengamalkan amalan akhirat tapi menginginkan dunia, dan itu termasuk salah satu jenis syirik. Kenapa? Karena dia meniatkan amalan akhirat untuk apa? Untuk dunia. Baik itu uang, jabatan, popularitas, ataupun yang lain. Maka itu haram, tidak boleh. Mengakibatkan apa? Mengakibatkan selain amalannya tertolak. Juga apa? Juga dosa. Terkena azab. Ya, maka tidak boleh seperti itu. Dakwah itu kewajiban dari Allah Azza wa Jalla. Yang namanya kewajiban, ya. Apabila dilaksanakan berpahala, ditinggalkan berdosa, dan itu wajib diniatkan karena Allah Azza wa Jalla. Ya. Tapi kan capek ngomong 2 jam kemudian datang dan seterusnya, masa enggak ada bayaran? Ya kan bayarannya dari Allah. Namanya dakwah, kewajiban, jihad itu butuh pengorbanan. Butuh pengorbanan. Dulu para sahabat kalau jihad itu dengan harta dan jiwa. Tidak disediakan oleh negara. Ayo kamu jihad. Nih senjatanya. Enggak. Para sahabat kalau diperintahkan jihad, mereka menyiapkan sendiri perbekalannya. Pedangnya punya sendiri, kudanya, perbekalannya, semuanya. Makanya jihadnya dengan harta dan jiwa. Ya. Dan itu untuk Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau umpamanya seseorang jihad tapi ingin dibayar saja, itu sudah bukan karena Allah lagi. Jadi di dalam jihad ada pengorbanan, termasuk dakwah bagian dari jihad. Wajib ada pengorbanan dari si pelaku dakwah, termasuk ustad yang bersangkutan. Apa pengorbanannya? Ya, meluangkan waktu. Ya, fisik, karena capek berbicara 2 jam non-stop itu capek. Atau duduk terus 2 jam itu juga pegel. Atau dia harus mengeluarkan uang bensin dan seterusnya, itu bagian dari pengorbanan dia yang enggak seberapa. Dia tidak harus mengorbankan nyawanya, darahnya, enggak. Karena dengan hanya ceramah tidak akan mati gitu ya. Berbeda dengan jihad, perang melawan orang kafir, resikonya nyawa. Resikonya nyawa saja tidak dibayar. Tapi Allah yang bayar. Inna Allah ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah. Fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihil haqqa. Sesungguhnya Allah telah membeli jiwa dan harta orang-orang mukmin dengan surga. Mereka berperang di jalan Allah. Mereka membunuh atau terbunuh. Jadi yang sudah menjamin balasan bagi para mujahidin adalah Allah. Yang sudah menjamin balasan bagi para da'i, para ustad, Allah Azza wa Jalla. Semuanya termasuk kebutuhan ekonomi Allah akan jamin. Bukan manusia yang mengatur rizki itu, semuanya Allah Azza wa Jalla. Ya. Oleh karena itu kalau meniatkan tugas dakwah untuk mengumpulkan harta dan uang, ya, kemudian dia pasang tarif yang apabila jangankan tidak dibayar, tarifnya tidak dibayar penuh aja, hanya setengahnya, dia ngamuk. Dia menuntut atau dia tidak menuntut tapi enggak mau lagi ceramah di tempat itu. Itu tidak ikhlas. Karena dia meniatkan dunia dengan amal dakwah yang dilakukan, ya. Jadi ikhlas itu bukan karena dipengaruhi oleh uang. Semakin besar bayaran, semakin ikhlas. Semakin kecil bayaran, semakin kecil ikhlas. Kalau tidak dibayar, tidak ikhlas. Nah, itu menunjukkan apa? Ya tidak ikhlas lah. Ya, jadi ikhlas tidaknya itu diukur oleh niat untuk Allah, bukan diniat oleh, diukur oleh uang. Itu semakin besar, bukan semakin ikhlas, semakin senang. Senang tidak berarti ikhlas. Ya. Itu yang pertama, cuma satu ya jawaban. Apa? Tentang surat At-Taubah. Surat At-Taubah tidak ada bismillahirrahmanirrahim di awalnya, dan ketika membacanya juga tidak disyariatkan untuk membaca basmalah. Kenapa At-Taubah tidak ada bismillahirrahmanirrahim? Para ulama menjawab dengan dua alasan. Pertama, bahwa surat At-Taubah itu isinya perang, ngajak perang kepada orang-orang musyrik, pemutusan hubungan kepada orang-orang kafir. Makanya kalau isinya ngajak perang, isinya mengumandangkan peperangan atau memutuskan hubungan dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, tidak sesuai, tidak cocok, tidak pas kalau diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Karena pengasih penyayang tapi ngajak perang. Sama dengan mau menyembelih, bukan bismillahirrahmanirrahim tapi bismillahirrahmanirrahim. Sama dengan ketika mau keluar rumah, bukan bismillahirrahmanirrahim tapi bismillahirrahmanirrahim. Tapi bismillahnya disebut, ya. Seperti mau berhubungan dengan istri, bukan bismillahirrahmanirrahim tapi Bismika Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaith. Atau karena KWC. Bismillahnya ada tapi kesananya beda. Ya. Nah, jadi apa namanya ketika ngajak perang kepada orang musyrik, maka tidak pas untuk disebut bismillahirrahmanirrahim. Tapi karena itu bagian dari ayat, maka tetap disyariatkan ta'awud. Allahu Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, fa'idha qara'ta Al-Quran fasta'id billahi minasyaitan. Fasta'id billah. Apabila kamu mau membaca Al-Quran, maka berlindunglah kamu kepada Allah. Quran yang mana? Quran yang mana saja. Termasuk surat At-Taubah. Ya, disyariatkan ta'awud, tapi tidak disyariatkan bismillah. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada pertanyaan lagi lewat telepon yang kedua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Dengan Pak Heriawan di Cimahi, Pak. Ya, silakan Pak Heriawan. Ada yang mau ditanyakan di Ustaz? Silakan, Pak. Kalau kaitannya dengan umroh, apakah sekali berangkat umroh kita bisa melaksanakan umroh beberapa kali, katanya dari tamyin. Apa ini benar atau enggak? Yang keduanya, zikir pada waktu saat wukuf, apakah zikirnya bebas atau ada zikir tertentu yang mau tidak mau harus itu zikirnya? Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Heriawan di Cimahi, barakallahu fiik. Ada dua pertanyaan. Pertama umroh. Satu kali perjalanan di Mekah rata-rata yang standar itu 3 hari atau 4 hari. Di Madinah sekitar 3 hari 4 hari juga ya. Ada yang langsung ke Mekah, ada yang ke Madinah dulu. Dan umroh itu bisa selesai 2 sampai 3 jam lah. Kalau lagi kosong bisa 2 jam selesai. Kalau lagi padat banget bisa 3 jam bisa lebih. Juga tergantung doa kita, sebab yang paling lama itu ketika sa'i. Kalau tawaf paling setengah jam beres, nggak akan sampai sejam lah. Setelah tawaf, minum sholat di belakang makam Ibrahim, kemudian minum zam-zam, kemudian sudah ke sa'i. Nah di sa'i agak lama. Salah satu penyebab lamanya sa'i karena ada doa. Doa di sofa, dosa doa di marwah. Ada zikir, 3 kali zikir mengafid 2 doa. Itu yang bikin lama. Makin lama doanya, makin lama sa'inya. Dan doa ini hukumnya juga sunnah, tidak wajib. Kalau orang tidak berdoa, ya nggak apa-apa. Muter aja 7 balikan, selesai. Apa namanya, bisa cepat gitu ya. Bisa cepat. Paling jadi total 2 jam beres. Boleh enggak tiap hari atau sehari bisa 2 kali umroh dengan mengambil mikot di Tan'im? Iya. Sebaik-baik contoh adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga menyatakan khudhu anni manasikakum. Ambil oleh kalian dari aku cara-cara manasik umroh kalian. Manasik haji, manasik umroh, mencontoh Nabi SAW. Dan tidak pernah ya Nabi SAW ketika umroh berhari-hari di Mekah dalam satu kali perjalanan melakukan berkali-kali umroh, tiap hari umroh ketika di Mekah. Tidak. Tidak pernah Nabi SAW melakukan dalam satu kali perjalanan berkali-kali umroh, tidak pernah. Dalam satu kali perjalanan, Nabi SAW hanya melakukan satu umroh saja. Satu kali umroh. Jadi kalau kita ingin mengambil contoh terbaik, contohlah Nabi SAW. Karena contoh beliau sebaik-baik contoh. Kalau kita ingin menurut ke Nabi SAW, laksanakan apa yang beliau instruksikan. Khudhu anni manasikakum. Ambil oleh kalian dari aku tata cara manasik kalian, termasuk manasik umroh. Dan para sahabat melihat Nabi begitu, satu pun tidak ada yang melakukan berkali-kali umroh dalam satu kali perjalanan. Makanya kalau umpah kita haji atau umroh, biasa suka dibagi-bagi buku tuh di sana, yang sudah diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia. Isi buku itu adalah fatwa para ulama sana tentang tata cara manasik haji umroh beserta kesalahan-kesalahan yang banyak dilakukan oleh jamaah haji atau umroh. Nah, salah satu di antara poin yang ditulis di buku itu dari fatwa-fatwa mereka adalah, ya, kesalahan yang banyak dilakukanlah melakukan berkali-kali umroh dalam satu kali perjalanan. Karena itu menyimpang dari apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi tidak mencontohkan, ya kita jangan melakukan gitulah. Karena dalam beragama ini kita mengikuti siapa? Mengikuti Nabi SAW. Bukan didasarkan pada logika atau perasaan, wah kalau sekali umroh kayaknya apa bagus, apalagi sehari dua kali ini. Ya. Jadi tidak dicontohkan, tidak dianjurkan, bahkan Nabi menekankan kalian harus mengambil tata cara manasik umroh dan haji dari aku. Nggak boleh ditambah-tambah. Nabi hanya sekali, ya sudah sekali. Tidak dilakukan berkali-kali. Ya. Jadi salah satu di antara kesalahan jamaah haji dan umroh adalah melakukan berkali-kali umroh dalam satu kali perjalanan. Satu kali perjalanan umroh. Keliru karena Nabi SAW tidak mencontohkan, para sahabat tidak. Kalau Nabi dan para sahabat tidak mencontohkan, ya kita jangan melakukan hanya dengan alasan logika. Kan gak ada larangan. Dalam ibadah bukan gak ada larangan. Tapi ada gak contoh? Ada perintah gak? Gitu. Ya, ini yang pertama. Kedua, ketika wukuf di Arafah. Ini berarti ketika haji, bukan ketika umroh. Karena kalau umroh gak ada wukuf. Umroh itu hanya terfokus, terpusat di Masjidil Haram. Kalau haji, ya ada mabit di Mina, ada wukuf di Arafah, ada mabit juga di Muzdalifah. Nah, ketika wukuf di Arafah, dan itu intisari dari ibadah haji. Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah. Haji itu ngumpul di Arafah. Nah, pada waktu beres sholat duhur dan asar di jamak qasar, ada khutbah juga, ya. Lalu wukuflah para jamaah haji sampai maghrib. Apa yang dilakukan ketika wukuf? Memperbanyak doa, istighfar, zikir, baca Al-Quran, dan banyak melakukan kebaikan. Ada doa khusus? Tidak ada doa khusus yang harus dibaca. Beda dengan sholat, harus wajib membaca Fatihah? Enggak. Dalam sholat, ya wajib baca Fatihah. Yang apabila tidak dibaca itu Al-Fatihah, tidak sah sholatnya. Tapi ketika wukuf, ya tidak ada doa yang khusus yang diwajibkan untuk dibaca. Bebas. Dengan bahasa Arab, dengan bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, silakan. Ya, wukuf, ketika wukuf di Arafah berdoa, silakan. Baik mau minta kepentingan dunia ke kepentingan akhirat ke, boleh. Mau minta, ya Allah, masukkan saya ke dalam surga, masukkan saya ke dalam golongan orang-orang yang engkau cintai dunia akhirat, hindarkan saya dari neraka, ya Allah, ampuni dosa-dosa saya. Itu untuk akhirat, ya bagus. Baik diambil dari Quran, dari hadis, atau dengan bahasa kita sendiri. Untuk kepentingan dunia, ya Allah, lancarkan rezeki saya. Ya Allah, cepatkan jodoh saya. Berikan saya jodoh yang soleh atau soliha. Ya Allah, umpamanya cerdaskan saya dalam menyerap perjalanan apa pelajaran. Silakan. Ya Allah, saya punya banyak hutang. Segera lunasi hutang saya. Mudahkan saya untuk melunasi hutang saya. Lancarkan rezeki saya untuk bisa menutupi hutang-hutang itu. Itu untuk urusan dunia. Boleh, silakan. Dan Allah akan dengar. Ya. Jadi tidak ada doa khusus yang harus dan wajib dibaca di dalam wukuf. Ketika wukuf di Arafah, bebas silakan saja dengan bahasa apapun. Begitu Pak Heriawan, wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon lagi, Ustaz? Belum ada. Kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat dulu. Ada pertanyaan dari Ibnu Ahmad di Pajajaran, Kota Bandung. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya, apakah ada masa selesainya tugas para malaikat? Dan apakah malaikat akan dimatikan oleh Allah setelah selesai tugasnya? Demikian Ustaz, barakallahu fik. Ya, wa fika barakallahu. Asep di Pajajaran, Bandung. Ahmad. Oh, Ahmad. Ningali Asep, jadi maka sebut Asep. Ahmad di di Pajajaran, barakallahu fik. Ya, adakah waktu akhir dari tugas malaikat? Dan apakah mereka akan dimatikan? Pertama tentang kematian malaikat kita sudah bahas. Ya, malaikat juga mati. Tapi matinya itu pada waktu kiamat. Wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa Allah. Ditiup sangkakala, maka matilah, binasalah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Yang ada di langit siapa? Bukan burung. Burung masih di bumi. Tapi adalah para malaikat. Mereka mati. Dan kematian malaikat disyaratkan oleh ayat, juga ditekankan oleh para ulama. Termasuk salah satu dalilnya adalah ketika malaikat itu pingsan mendengar Allah berfirman. Sehingga berkata Syekhul Islam, kalau malaikat memungkinkan pingsan, maka mereka pun memungkinkan mati. Apalagi ada ayat wa nufikha fis-sur fa sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ard. Ditiup sangkakala maka binasalah, matilah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Tapi kemudian malaikat itu dibangkitkan kembali. Adapun akhir dari tugas malaikat tidak ada akhirnya. Malaikat diciptakan dengan tugas yang beragam, berbeda-beda. Ada yang diciptakan untuk sujud, untuk ruku. Tidak ada akhirnya, ya. Ada yang diciptakan berkaitan mengemban tugas yang berkaitan dengan manusia seperti yang sudah kita jelaskan beberapa pertemuan yang lalu. Termasuk malaikat yang ada di surga atau ada di neraka. Apalagi mereka di surga dan neraka abadi kan. Maka mereka terus bekerja di surga dan di neraka. Walhasil tidak ada masa akhir dari tugas malaikat, yang apabila malaikat tersebut telah sudah selesai dari tugas yang Allah berikan kepada mereka, maka ada tugas lain yang harus mereka lakukan setelah itu. Wallahu a'lam bissawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari pendengar radio Binmas Yogyakarta, tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum Ustaz, kenapa Syiah membenci malaikat Jibril? Apa yang mendasari kebencian mereka? Iya, yang mendasari kebencian mereka karena suudzon dan kesalahpahaman, karena kedengkian dan kebodohan mereka. Mereka meyakini malaikat Jibril itu harusnya memberikan wahyu kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi ini malah diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan khianat tuh. Malaikat Jibril oleh Allah azza wajalla disebut Ruhul Amin. Ruh yang amin, amin itu artinya terpercaya. Oleh orang-orang Syiah disebut pengkhianat. Yang harusnya itu wahyu diberikan kepada Ali bin Abi Thalib, malah diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khianat. Maka benci setengah mati itu. Bukan setengah lagi, sampai mati benci. Itu penyebabnya. Nah, ini apa namanya? Sebuah sikap atau suudzon yang sama sekali tidak masuk akal. Ya. Pertama, bahwa malaikat Jibril itu disebut Al-Amin oleh Allah Azza wa Jalla. Al-Amin adalah yang terpercaya. Oleh orang Syiah disebut pengkhianat. Kedua, kalau malaikat Jibril benar khianat seperti yang dituduhkan oleh Syiah, Allah salah pilih dong. Masa mengangkat makhluk yang khianat untuk membawa tugas agung seperti ini. Salah pilih Allah kalau begitu. Tuduhan khianat kepada Jibril mengisyaratkan nuduh Allah salah pilih. Allah berbuat salah. Dan ini sebuah tuduhan yang super keji kepada Allah SWT. Ketiga, coba kalau malaikat Jibril salah dalam memberikan wahyu harusnya kepada Nabi SAW, harusnya kepada Ali, malah kepada Nabi Muhammad SAW. Allah kira-kira tahu enggak? Ya pasti tahu lah. Tapi kok Allah diem gitu? Kita aja umpamanya nih. Tolong ini kita, saya umpamanya mau ngasih uang ke Asep lewat si Ujang. Ujang kasih ke Asep. Oleh si Ujang tidak dikasih ke Asep, malah dikasihkan ke Muzain. Sebagian bagi dua. Saya jajan es krim nih, sisanya ke kamu. Saya tahu gimana saya. Marah tuh. Diteke atas Asep. Apalagi Allah SWT masa diem gitu. Malaikat salah dalam memberi wahyu. Diem ah udahlah. Sabodo salah oge antepe sakahayang. Apakah begitu? Ya enggak mungkin lah. Jadi sikap atau tuduhan yang super tidak masuk akal. Tuduhan si Syiah kepada Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Inilah penyebab utama dengkinya orang-orang Syiah kepada Malaikat Jibril. Wallahu a'lam bissawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon, Ustaz? Kepada para pendengar sekalian, kami persilakan yang akan bertanya melalui telepon di nomor 022-868-62637. Sekali lagi di nomor 022-868-62637. Ya Pak, silakan. Assalamualaikum. Kebiasaan Bapak mah. Alitan Pak Dudung. Apa? Mangga. Kapan? Jadi Ustaz, mohon dijelaskan perkara Ustaz. Allah menciptakan manusia dan jin itu untuk ibadah. Lalu yang akan saya tanyakan, apakah jin manusia ibadahnya itu suka digoda oleh setan Ustaz? Apakah jin juga sama suka digoda oleh setan? Itu yang pertama Ustaz. Iya. Yeah. Lalu yang kedua, nanti di akhirat, jin yang betul akan dimasukkan surga. Jika jin yang salah mungkin akan dimasukkan neraka. Apakah neraka dan surganya jin itu sama dengan surga dan nerakanya manusia, Ustaz? Iya. Mungkin itu yang saya sampaikan, Ustaz. Iya. Terlohon, Pak Dudung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada dua pertanyaan Pak Dudung. Kalau manusia baik sholat atau ibadah-ibadah lainnya suka malas karena ada godaan dari bangsa, dari setan, dari golongan jin. Terus jin gimana? Apa suka digoda enggak? Iya iyalah Pak Dudung. Kalau jin tidak digoda bisa lebih soleh dari manusia tuh nanti ya. Siapa yang menggoda jin? Ya setan dari kalangan jin sendiri. Loh bagaimana bisa menggoda? Ya bisa. Apa manusia ada enggak yang menggoda manusia lain dalam beribadah? Banyak loh. Ada enggak orang ketika sholat, sholatnya main-main? Ketawa ketiwi, silih surung, saling dorong, saling sikut. Ada enggak? Ada banyak. Anak-anak ya terutama gitu ya. Kadang-kadang orang tua waktu tarawih, aduh jangankan anak-anak. Orang tuanya aja itu, kakek-kakeknya aja sering dorong ketika sholat tarawih di beberapa kampung seperti itu dulu tuh. Dulu iya, sekarang juga iya. Masih banyak yang seperti itu. Itu mengganggu orang lain yang sholatnya serius, pasti mengganggu. Di dunia manusia ketika umpamanya kita mendengar ada jadwal pengajian jam sekian, hari Ahad jam 9. Sudah niat mau ngaji, udah mandi, udah pakai pakaian, pakai kopiah, pas berangkat datang teman nganter. Kemana ngaji? Lah ngaji janganlah, nanti ada lagi ngaji mas, setiap minggu itu ada dangdutan dulu yuk. Akhirnya kepincut, akhirnya gak jadi ngaji malah ke dangdutan. Ada gak orang kayak gitu? Ya ada. Yang ngajaknya itu setan dalam bentuk manusia. Manusia menggoda manusia. Jin menggoda manusia. Jin juga menggoda jin. Makanya setan itu sifat. Bukan apa namanya sosok makhluk. Sosok makhluknya bisa jin, bisa manusia. Seperti Allah SWT berfirman tentang para tokoh munafikin, mereka disebut setan oleh Allah. Dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, wa idza khalau ila syayatinihim. Qalu innama nahnu mustahziun. Dan ketika innama nahnu mustahziun. Ketika mereka kembali kepada pemimpin-pemimpin setan mereka. Orang-orang munafik disebut setan. Allah juga berfirman, wa kadzalika ja'alna likullin nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Demikianlah kami akan jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh baik dari kalangan setan-setan bangsa jin atau setan bangsa manusia. Jadi setan bangsa jin, setan bangsa manusia yang menentang dakwah para nabi, merekalah setan. Orangnya bisa apa, makhluknya bisa manusia, bisa setan, bisa jin. Jadi jin suka menggoda jin agar tidak ibadah. Sebagaimana manusia suka menggoda manusia agar tidak ibadah. Agar ya udahlah, mending santai-santai, mending hura-hura, mending senang-senang. Ibadah mah kapan-kapan lagi lah. Kan begitu, manusia banyak yang terpengaruh oleh kawannya. Makanya Nabi selesai bersabda, al-mar'u ala dini khalilih, falyandur ahadukum mayu khalil. Bahwa seseorang itu agamanya akan dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa kalian berkawan. Ya, jadi begitu yang pertama, Pak Dudung. Kedua, nanti jin ada yang soleh, ada yang salah. Ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Benar. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, wa anna minna solihun wa minna duna dhalikunna tara'iqa qidada. Di antara kami, kata bangsa jin, ada yang soleh. Ada juga yang tidak demikian. Kami para jin menempuh jalan hidup yang berbeda-beda. Terus, dalam masih surah jin, Allah juga berfirman, wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Jadi, di kalangan kami ada yang muslim, ada juga yang qasit. Yang qasid itu yang apa? Yang sangat minim, yang sangat apa namanya, yang tidak menerima syariat atau risalah ini. Yang kafir. Di kalangan para jin begitu. Ada yang soleh? Ada. Nah, yang solehnya di kalangan para jin, mereka masuk ke dalam surga. Ketika para jin mendengar Al-Quran, takjub mereka, lalu iman. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rusdi fa amanna bihi. Ah, gitu. Katakan oleh Muhammad bahwa telah diwahyukan kepadaku sekelompok bangsa jin mendengar Al-Qur'an. Lalu mereka menyatakan, kami mendengar Al-Qur'an yang ajaib. Yahdi ila rusdi. Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada kebenaran. Fa'amanna bihi. Maka kami beriman kepada. Itu kata bangsa jin. Bangsa jin yang beriman kepada Al-Qur'an, mereka soleh. Melaksanakan. Bangsa jin juga suka ngaji. Suka hadir di majlis-majlis pengajian yang diadakan oleh para ustadz kita. Mungkin juga ada yang ikut mendengarkan radio seperti ini. Mereka faham seperti pemahaman kita. Kalau mereka ngajinya ke orang Syiah, ya jadi Syiah juga. Si jin itu ada yang Syiah juga, gitu ya. Macam-macam. Nah, jadi jin itu ada yang soleh. Mereka kalau yang solehnya ke surga, yang durhakanya ke neraka. Surga dan neraka yang mana? Surga dan neraka yang sama dengan surga neraka manusia. Sama. Makanya ketika Allah Azza wa Jalla menyediakan bidadari di surga, bidadari surga itu kata Allah tidak pernah disentuh baik oleh bangsa jin ataupun oleh bangsa manusia. Fihi qasiratu tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Di surga itu ada bidadari-bidadari yang belum pernah disentuh baik oleh bangsa jin atau oleh manusia. Baik oleh bangsa manusia ataupun oleh bangsa jin. Sama. Jadi jin dan manusia yang ke surga memperoleh bidadari surga yang sama. Jadi sama surganya, sama nerakanya. Wallahu a'lam bissawab. Ada penelpon, Ustaz? Ada, kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan Bapak Iwan di Cimahi. Silakan Pak Iwan. Silakan Pak. Alhamdulillah, Ustaz, saya baru ya sekitar sebulan ini mendapat hidayah mengenal sunnah. Usia saya sekarang 46 tahun. Jadi saya merasa baru gitu beragama. Yang penasaran saya ingin tanyakan masalah peringatan ini maulud. Ya kadang-kadang kan ya selama yang saya tahu di lingkungan saya di sini dia berpendapatnya ulama yang ditokohkan di sini orang yang tidak melaksanakan ya peringatan itu katanya dia tidak berterima kasih kepada baginda Rasul karena Allah menciptakan dunia ini segalanya isinya ini karena Allah menciptakan baginda. Nah gimana itu Pak? Saya jadi ya. Yang nggak jelas gitu, maksudnya ya, ya. Yang saya pahami nggak jelas. Begitu aja. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Iwan di Cimindi ya? Cimahi. Cimahi, barakallahu fiik. Ya, semoga Pak Iwan diistiqamahkan oleh Allah Azza wa Jalla di atas Islam dan Sunnah. Ya. Dan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Maksudnya nanti-nanti, jangan sekarang-sekarang. Iya, kita tahu sebaik-baik contoh bagi kita adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat serta para ulama. Dalam beragama, kita harus memahami agama ini bukan dengan akal, pikiran, perasaan atau tradisi yang berlangsung di tempat kita hidup. Tapi lihatlah penjelasan Nabi, para sahabat, dan para ulama, termasuk kelahiran Nabi SAW. Kalau orang yang tidak mengulangtahunkan Nabi, mengulangtahun itu bahasa Arabnya maulud, memperingati hari kelahiran Nabi SAW. Kalau orang tidak memperingati disebut tidak berterima kasih kepada Nabi SAW. Coba lihat para sahabat. Mereka merayakan tidak? Tidak sama sekali. Apa mereka tidak tahu terima kasih? Ada enggak Nabi sendiri merayakan enggak? Tidak sama sekali. Para ulama setelahnya ada enggak? Tidak. Nah, cuma ada banyak hadis palsu yang menyatakan, Abu Bakar menyatakan bahwa menafkahkan rizki untuk peringatan kelahiran Nabi SAW itu akan begini-begini. Kita mengikuti apa yang dilakukan oleh para ulama ahlul hadis ketika menerima sebuah hadis. Ingat, hadis itu dianggap ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi SAW. Banyak orang yang mencatut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melegitimasi keyakinannya atau amalannya. Hati-hati, kita periksa. Hadis itu bisa diperiksa loh. Benar nggak dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Hadis itu diriwayatkan oleh siapa? Terdapat dalam kitab apa? Kita bisa usut. Oh, diriwayatkan oleh ulama fulan dalam kitab anu. Bisa usut. Ini dari mana? Nyambung enggak ke Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau nyambung disebut muttasil. Kalau muttasil nyambung ke Nabi pasti sahih, belum tentu nanti kita lihat rawi-rawinya. Rawi-rawinya thiqat enggak, terpercaya enggak? Kalau umpamanya ya nyambung ya rawi-rawi thiqat terpercaya, ya itu sahih. Boleh kita, bukan hanya boleh, wajib bagi kita untuk menerima ya, meyakini, mengamalkan dan mengajarkan, mendakwahkannya kepada orang lain. Tapi kalau hal tersebut ternyata dhaif, bahkan palsu, tidak ada apa, tidak ada sanadnya. Ini Abu Bakar bilang siapa yang menafkahkan rizkinya untuk memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam akan begini-begini. Coba itu riwayat siapa? Enggak ada sanadnya. Bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu berarti berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengancam man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang berdusta atas namaku, hendaklah bersiap-siap untuk menempati tempat duduk di dalam neraka. Nabi bersabda, innal kadhiba alayya laisa kal kadhibi ala ahadikum. Berdusta atas namaku itu tidak sama dosanya dengan berdusta atas nama salah seorang di antara kalian. lebih besar. Kalau kita berdusta atas nama orang lain, dosa. Coba umpamanya ada menteri atau gubernur berbicara atas nama presiden. Padahal presiden tidak ngomong begitu. Umpamanya gubernur berkata, saya diinstruksikan oleh presiden untuk memungut pajak 25% dari semua warga. Ini ketetapan presiden loh. Padahal bukan. Dosa enggak? Dosa. Itu orang jahat enggak? Jahat. Itu orang bisa dipidana enggak? Ya bisa dipidana. Bisa dihukum. Presidennya tahu, kamu ngomong atas nama saya enak saja. Dituntut di muka, dipecat. Kemudian dituntut di muka hukum, kemudian bisa diadili. Itu kalau berdosa atas nama orang. Ini atas nama Nabi Muhammad SAW. Pembawa risalah, pembawa syariat. Makanya para ulama ahlus sunnah sangat wanti-wanti terhadap hadis. Diseleksi benar. Jangan sampai mengamalkan, meyakini hadis dhaif, apalagi yang palsu gitu ya. Atau jangankan hadisnya. Kepada barang dunia saja kita gak mau sembrono gitu. Kita beli durian, mang beli durian yang mana? Ah, yang mana saja yang penting durian. Dikasih yang busuk nanti. Dikasih yang mentah, yang mangkal gak bisa dimakan. Mau gak? Gak mau. Beli durian kita yang terbaik, yang manis. Sudah dicium, diketok-ketok sama pisau. Setelah itu, coba mang, coba dulu kalau manis saya beli. Nah, kan gitu, gak mau sembarangan. Orang memilih jodoh. Asal wanita aja lah. Yang mana saja, apa begitu? Enggak. Harus yang cantik, yang soleh, yang berpendidikan, segala macam. Itu milih dunia, apalagi milih hadis. Ya, oleh karena itu, kita periksa hadisnya. Kalau itu sahih, kita ambil. Dan kalau itu dhaif, jangan. Apalagi palsu, dikarang-karang oleh orang, lalu diaku-aku sebagai ucapan Nabi SAW. Itu berbahaya. Ya. Nah, jadi orang-orang yang memperingati hari kelahiran Nabi SAW banyak membawakan hadis-hadis palsu yang apabila diperiksa orang tercengang. Tapi karena orang awam enggak tahu apa sih hadis sahih teh, apa hadis dhaif teh, apa hadis palsu tuh. Kadang-kadang orang ketika membahas itu hadisnya ini loh palsu atau dhaif. Lalu dia menyanggah, kenapa kalau begitu Nabi atau bikin hadis palsu? Itu orang enggak paham, enggak ngerti ya. Liur. Jadi enggak akan nyambung diskusi sama orang kayak begitu. Ya. Saya sudah melihat ada dialog lewat chatting di Facebook antara yang pro dengan yang kontra. Dia membawakan hadis begini. Ada yang menyanggah, Ustaz itu kan hadisnya dhaif atau palsu. Kata si Ustaz, muka ente tuh yang dhaif. Loh kok kayak begitu? Itu enggak ilmiah sama sekali, ya. Enggak ilmiah sama sekali. Oleh karena itulah, ya. Kalau umpamanya kita memahami agama dengan otak, dengan tradisi, dengan perasaan, ya bisa begitu, bisa jauh berbeda, menyimpang dari apa? Dari apa yang diamalkan oleh Nabi dan para sahabat, karena otak kita dengan otak mereka berbeda. Ya, mereka beragama bukan berdasarkan otak, tapi berdasarkan wahyu. Kedua, tradisi di sana dengan di sini juga berbeda. Banyak tradisi yang bertolak belakang antara tradisi di Arab dengan di Sunda loh, ya. Kalau di Sunda, jangan coba-coba memegang kepala atau wajah atau dagu. Itu penghinaan luar biasa. Makanya dalam bahasa Sunda, kalau dihina itu disebut asa dicoogado. Asa dicoogado itu serasa dipermainkan dagunya, tuh dipegang-pegang. Itu penghinaan luar biasa. Itu di Sunda. Tapi kalau di Arab, dipegang kepala, dipegang wajah, dipegang dagu, dipegang jenggot, dihormat itu, merasa terhormat luar biasa. Ya. Sebaliknya di Sunda, kalau dipukul, ditepuk bokongnya, ayo maju. Itu serasa didukung, disupport, didorong, seneng. Tapi jangan coba-coba dilakukan ke orang Arab loh. Memegang bokongnya. Nyepang bujurna. Itu bisa mati loh. Itu penghinaan yang luar biasa. Ya. Oleh karena itulah, maka tradisi di kita dengan di sana berbeda. Jangan memahami atau memasukkan tradisi di kita kepada ajaran Islam. Karena tradisinya berbeda. Ajaran Islam itu agama ini wahyu, dan wahyu sumbernya Quran Sunnah yang difahami oleh para sahabat dan para ulama yang ahli tentang masalah itu. Coba lihat apakah para sahabat merayakan. Apakah para ulama merayakan. Kalau ada, sok di mana, dalam kitab apa? Kita bongkar. Nah, kalau umpamai tidak, lalu kita merayakan, lalu mengklaim yang tidak merayakan berarti tidak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak merayakan berarti tidak bersyukur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Loh, para sahabat dengan para ulama lebih besar mana cintanya kepada Nabi dibanding kita? Besar mereka. Mereka mah sudah terbukti mengorbankan jiwa raga untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita mana buktinya? Yang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam aja banyak ditinggalkan, ya. Jadi sekali lagi memahami agama jangan berdasarkan otak, akal, pikiran, perasaan atau tradisi, tapi lihatlah penjelasan para ahli di bidang itu di kalangan para sahabat dan para ulama terdahulu. Wallahu a'lam bissawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dibacakan dari BBM yang masuk dari Oki Kurnia Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, out of tema. Nabi Ibrahim alaihissalam telah berdoa, wa idh qala Ibrahimu rabbij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam, katanya. Bolehkah kita berdoa dengan doa ini tapi dimaksudkan untuk keamanan negeri kita tercinta Indonesia? Jazakallahu khair. Iya, boleh. Oke, ya. Allahumma ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu, apa boleh, ha? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Itu doa Nabi Ibrahim kepada Mekah. Ya Allah, jadikan negeri Mekah ini sebagai negeri yang aman. Warzuq ahlahu. Dan berikan rizki para penduduknya. Terus wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkan aku dan anak-anak turunanku dari menyembah berhala. Itu ayat bagus, ya. Diungkapkan oleh Nabi Ibrahim untuk Mekah dan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Penduduk Mekah, ya, negeri Mekah adalah negeri yang aman. Dan penduduknya sejahtera, rizkinya melimpah. Enggak ada yang miskin di sana. Semiskin-miskin orang punya mobil ber-AC. Semiskin-miskin orang punya rumah yang tidak ada dari tanah, dari batu, tapi dari marmer, kecuali rumah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, semiskin-miskin di sana orang Arab aslinya senang lah gitu pokoknya. Itu karena doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkan aku dan anak turunanku dari menyembah berhala. Ya, walaupun umpamanya protes bergelombang ketika para penguasa di Saudi menghancurkan semua hal yang bisa membuat orang terjerumus ke dalam syirik. Protes, oh itu atas nama agama menghancurkan peninggal situs-situs berharga peninggalan masa lalu dengan mengatasnamakan agama. Kalau mereka mengomentari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menghancurkan semua patung di Ka'bah, Lata, Uzza, Manat, Hubal, semua dihancurkan. Padahal patung-patung itu memiliki nilai sejarah yang sangat berharga sekali. Situs-situs yang luar biasa, yang menggambarkan peradaban masa lalu. Dihancurkan oleh Nabi SAW. Mungkin kalau mereka mengomentari apa yang dilakukan Nabi juga sama. Atas nama agama, atas nama tauhid umpamanya. Menghancurkan situs-situs yang berharga, yang tak ternilai. Kan begitu. Situs lebih berharga daripada agama dalam pandangan mereka. Ya, alhamdulillah Allah Azza wa Jalla menganugerahkan orang yang menguasai Mekah dan Madinah adalah orang yang bertauhid dan istiqamah di atas itu. Walaupun gelombang cercaan menerjang mereka mengatasnamakan pelestarian situs-situs yang berharga. Situs itu walaupun mengandung nilai-nilai syirik yang berbahaya bagi manusia, itu lebih berharga bagi mereka daripada tauhid. Nah, bagi kita seorang muslim, ya, tentu saja tauhid nomor satu. Situs itu enggak ada manfaatnya. Peninggalan-peninggalan sejarah itu apa manfaatnya bagi kita sekarang? Umpamanya, ya, kan enggak ada. Cuma mengingat masa lalu saja. Yang penting kita masa sekarang dan yang akan datang. Bermanfaat enggak itu bagi orang yang sekarang? Terutama menyangkut aspek tauhid, menyangkut aspek akidah, keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah maka dibolehkan bagi kita berdoa dengan doa seperti Nabi Ibrahim ke Mekah, tapi kita baca di sini dan diniatkan balad dalam doa kita lah Indonesia. Allahumma ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu umpa boleh. Ya Allah, jadikan negeri kita ini, Indonesia ini, sebagai negeri yang aman, ya, dan berikan rizki kepada para penduduknya. Kemudian wajnubni wabaniya na'budal asnam, jauhkan aku dan anak turunanku dari penyembahan terhadap berhala. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Budiman di Majalengka. Ustaz, apakah dalam kondisi kaum muslimin belum kuat dan masih sedikit boleh melakukan perang dan memerangi kaum kufar yang zalim sebagaimana yang terjadi dalam perang Badar dan berkeyakinan bahwa nanti Allah akan membantu kita? Iya. Siapa? Budiman. Budiman di Majalaya, Majalengka. Barakallahu fik. Iya, perang itu bukan keputusan individual. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan jihad itu harus dengan imam. Harus atas instruksi imam, baron kana au fujjar. Baik imam itu imam yang soleh ataupun yang durhaka. Kalau imam yang durhaka ini menyerukan perang melawan orang kafir, kita wajib ikut. Dan kalau mereka melarang apapun alasannya, maka wajib kita taat. Siapa orang yang berjihad atau perang tanpa izin imam, dia durhaka dan jihadnya bid'ah. Ya, oleh karena itulah maka keputusan perang atau jihad bukan keputusan individual, tapi imam. Baik imamnya imam yang durhaka sekalipun. Kalau dia menjadi imam walaupun durhaka melalui mekanisme yang berlaku, ya gimana lagi? Kecuali kalau si imam itu menyuruh kepada keburukan, maka kita tidak boleh mengikutinya. Nah, sekarang kalau umpamanya ya ada perang seperti umpamanya di Palestina, di Suria, kita greget ingin ikut perang ke sana. Tapi orang yang menguasai kita di negeri kita, yang katakanlah durhaka, melarang. Boleh nggak kita pergi ke sana? Nggak boleh, durhaka kita. Karena apa? Pertama, karena memang tidak ada instruksi imam. Kita wajib bersabar atas semua keputusan yang merugikan umat Islam. Wajib bersabar. Sampai Nabi menyatakan, wa in daraba dhahraka wa akhadha malak. Sekalipun si imam itu memukuli punggungmu dan merampas hartamu. Zalim. Sabar. Selama mereka masih sholat dan saum. Nah sekarang ulil amri atau pemerintah itu pasti dengan banyak pertimbangan kenapa tidak mengizinkan. Itu untuk kemaslahatan yang lebih besar. Coba umpama kalau waktu zaman SBY jadi presiden, SBY mengumumkan, hai warga, siapa yang mau perang ke Palestina, yuk difasilitasi. Dikasih senjata dan dikasih pesawat ke sana. Dikasih visa perang. Atau jangankan warga, ada warga mah tidak terlatih, mengirim ABRI ke sana secara resmi atas nama negara. Hebat enggak? Hebat menurut pandangan sepintas. Tapi tidak hebat melihat efek buruk yang ditimbulkan. Apa efek buruknya? Efek buruknya kalau umpamanya Palestina, umpamanya kita bantu secara resmi, secara legal ke sana atas nama negara. Apa si Yahudi diam? Apa Amerika diam? Apakah negara-negara Eropa diam? Apakah tetangga dekat kita yang kecil tapi sombong yaitu Singapura diam? Apakah Australia diam? Enggak, mereka memanfaatkan isu ini sebagai isu untuk kepentingan politik mereka menekan Indonesia. Indonesia bisa digempur loh. Dalam segala hal, baik secara politis, secara militer, secara ekonomi gitu ya. Bisa diacak-acak loh. Hancur nanti. Karena mereka punya kemampuan untuk itu. Ya, mereka mampu mengatur siapa yang akan menjadi pemimpin di Indonesia. Mereka mampu mengatur itu. Sehingga pemimpin yang diharapkan menjadi pemimpin oleh rakyat, kalau tidak dikehendaki oleh mereka, gak akan jadi itu. Mereka menguasai media, mereka menguasai teknologi, mereka menguasai segalanya. Oleh karena itu, tidak pernah di Indonesia ini seorang pemimpin yang terpilih ya hampir tidak pernah sesuai dengan harapan mayoritas rakyat Indonesia umpamanya ya. Nah, oleh karena itulah umpamanya maka kita bisa diacak-acak. Makanya tidak mengizinkan secara resmi. maka kita tidak boleh ke sana karena madaratnya besar, lebih besar. Oleh karena itulah maka yang memutuskan perang bukan individu setiap muslim atau setiap kelompok. Wajib ada imam, dan imamnya yang diakui oleh kaum muslimin, baik imam itu yang apa namanya durhaka ataupun yang apalagi yang soleh. Ya, selama dia muslim dan kedurhakaannya tidak mengeluarkan mereka dari Islam, maka kita tetap wajib taat dalam hal-hal yang baik sekalipun hal itu merugikan kita sebagai kaum muslimin. Sampai Nabi menyatakan, sekalipun pemimpinmu itu berbuat zalim, memukuli punggungmu dan merampas hartamu. Wallahu a'lam. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Berikutnya dari pendengar Radio Bin Bas Yogyakarta, dari Firdaus di Yogyakarta. Ustaz, bagaimana caranya melupakan orang yang kita sayang? Dia dulu adalah pacar saya, tetapi sekarang sudah pindah ke lain hati. Saya sebenarnya tidak ingin pacaran, tapi bagaimana cara mencari jodoh dalam Islam? Penjelasan nazar dan khutbah. Siapa? Firdaus. Firdaus, barakallahu fiik. Kasihan. Tapi itu yang terbaik. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan tentang orang yang sedang kasmaran. Hati, pikiran, perasaan seluruhnya dipenuhi oleh gambaran orang yang dicintainya. Terlebih umpamanya ya, dia yang dicintai itu berpindah ke lain hati. Mendapatkan tambatan hati yang baru dan meninggalkan kita. Nangis. Ya, badan yang kekar umpamanya ya, fisik yang kuat, jenggot yang lebat, kumis yang baplang, otot yang menonjol, itu luluh semuanya oleh perasaan karena cinta. Dan Imam Ibnu Qayyim menyatakan itu azab Allah Azza wa Jalla kepada orang itu karena orang itu berpaling dari Allah Azza wa Jalla. Siapa orang yang hatinya dikosongkan dari Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan memenuhi hati orang itu dengan makhluknya sehingga dia bisa menderita dengan kecintaan kepada makhluk. Baik makhluk itu orang lawan jenis ataupun harta kekayaan ataupun jabatan ataupun popularitas yang menjadi cita-cita dia. Allah akan penuhi itu hati orang itu dengan perasaan cinta kepada dunia termasuk cinta kepada orang. Itu azab Allah. Allah akan membuat dia menderita, diombang-ambingkan oleh perasaannya terhadap sesama makhluk. Karena apa? Karena berpalingnya dia dari Allah Azza wa Jalla. Maka solusi atau jalan keluar agar kita bisa berpaling dari orang yang kita cintai, ya, maka mendekatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadikan Allah sebagai apa? Sebagai satu-satunya yang dicintai dengan kecintaan yang paling besar dibanding kecintaan kepada makhluk lainnya. Banyak membaca Al-Quran, banyak berzikir, banyak membaca doa-doa kesedihan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal huzan wal azzi wal kasal wal bukhli wal jubni dan seterusnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzalimin, ya. Itu doa-doa untuk dihilangkan keresahan dan kesedihan. Mendekatlah kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Minta agar Allah membalikkan hati kita, menghapus rasa cinta dan kerinduan, rasa kasih sayang kita kepada semua makhluk. Allah lah yang maha membolak-balikkan hati dan mengatur hati kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Minta kepada Allah lah yang telah memberikan rasa cinta kita kepada orang. Allah juga yang membuat cinta orang yang kita cintai beralih kepada yang lain. Allah juga yang membuat kita menjadi menderita karenanya. Dan itu azab dari Allah kepada kita karena kita berpaling dari Allah Azza wa Jalla. Minta kepada Allah agar Allah mengembalikan hati kita hanya cinta kepada Allah. Melupakan kita dari orang tersebut. Ya. Minta kepada Allah, Allah yang bolak-balikan hati kita. Banyak-banyak baca Al-Quran, banyak berzikir, banyak berdoa, banyak hadir di majelis-majelis pengajian. Insya Allah nanti dengan sendirinya Allah akan mengkondisikan hati kita pada kondisi yang lebih baik lagi daripada itu. Ya, jangan biarkan hati kita terombang-ambing oleh azab yang disebabkan karena kesalahan kita ya. Begitu siapa tadi Firdaus yang semoga Allah Azza wa Jalla mengembalikan perasaan Anda ini kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, cukup sampai di sini, waktu yang kita miliki sudah habis. Pertanyaan mungkin masih banyak tapi tidak mungkin untuk kita lanjut. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.